Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا wa na'udzu bika min ilmin la yanfa. Ma'asyaral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 15 Ramadan 1433 Hijriah. Berarti ini adalah pertemuan kita yang ke-15 yang bertepatan dengan tanggal 4 Agustus 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubat fi Adabi Talabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman Hafidhahullahu Ta'ala, yang berisi 101 adab penuntut ilmu. Dan yang terakhir kita telah masuk membahas adab yang nomor ke-48, dan sekarang kita akan masuk adab yang ke-49. Bulan Ramadan yang kemarin kita tunggu-tunggu kedatangannya, ternyata sekarang ini sebentar lagi sudah akan meninggalkan kita. Karena itu, kalau kita kemarin-kemarin sudah bersemangat beribadah ikhlas kepada Allah, kita berusaha di akhir-akhir Ramadan ini semakin semangat. Kalau ternyata kemarin-kemarin kita banyak lupa, banyak lalai, maka masih ada kesempatan untuk memperbaiki akhir Ramadan ini agar jangan termasuk orang yang menyia-nyiakan Ramadan. Kemudian, alhamdulillah, pengajian kita sore hari Ramadan ini, kajian spesial Ramadan, di samping disiarkan oleh Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang, juga direlay oleh beberapa radio yang lain, di antaranya Radio Bas FM Salatiga. Karena itu bagi yang mendengarkan baik di Masjid An-Nur ataupun di radio mana saja di Kota Malang, di Kota Salatiga atau di mana saja, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Allahumma amin. Langsung saja kita masuk adab yang nomor ke-49, yaitu qala syaikhul musannif rahimahullahu ta'ala husnu su'ali syaikh. Ya, husnu su'ali syekh maksudnya adalah bertanya dengan cara yang terbaik. Jadi bertanya kepada guru dengan cara yang terbaik. Maksudnya di sini, kalau bertanya itu pertanyaannya yang baik, disusun redaksinya yang baik, keadaannya yang baik. Ya. Hariyun bi talibil ilmi an yas'ala syaikhahu billati hiya ahsan hatta yastambita ilaihi asyaikhu hatta yambasita ilaihi asyaikhu wa yujibahu jawaban hasana yanfa'uhu wasairul hudur wasairul hudur. Sepatutnya bagi penuntut ilmu itu untuk bertanya kepada gurunya dengan cara yang terbaik, sehingga gurunya itu terbuka dengan pertanyaan tersebut, dan menjawabnya dengan jawaban yang baik, yang bermanfaat bagi si penanya dan semua yang hadir. Jadi di sini ada beberapa adab bertanya ya. Nanti kita akan membahas di sini. Kemudian waqala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, waqad warada anna husna su'ali nisful ilmi. Dan telah disebutkan di dalam hadis bahwa cara bertanya yang baik itu adalah separuh daripada ilmu. Ya. Namun hadisnya ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, sanadnya dhaif. Namun walaupun hadis ini sanadnya dhaif, maknanya adalah benar. Sehingga para ulama juga berpendapat seperti ini, yaitu husnul su'al nisful ilmi. Ya, bertanya yang baik itu adalah separuh daripada ilmu. Jadi pertanyaan yang baik itu redaksinya ya, redaksi pertanyaannya itu loh yang jelas. Demikian pula cara bertanyanya kepada guru itu yang sopan, yang akhlak. Nah, ini penting, ini adalah adab. Kemudian waqala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri rahimahullahu taala, innama hadzal ilmu khaza'in wa taftahuha al-mas'alah. Hanya saja ilmu ini adalah perbendaharaan dan kuncinya adalah pertanyaan. Jadi ilmu itu ibaratnya adalah perbendaharaan, ya, kekayaan. Nah, kita bisa mengambilnya dengan melalui bertanya. Bertanya dengan cara yang terbaik. Lalu diperjelas lagi oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa yambaghi aidan lil muta'allimi an yaltufa bisu'al wa yarfuqa bi muallimi. Sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu itu ya halus dalam bertanya dan lembut kepada gurunya. Jadi cara bertanyanya yang sopan, akhlak, halus, lembut. Ya, tidak berteriak-teriak. Wala yas'aluhu fi halati dajar au malal au ghadab. Jangan bertanya kepada guru ketika guru itu mungkin dalam keadaan lagi ada masalah, ada problem, dalam keadaan lagi jenuh, dalam keadaan lagi marah, lagi emosi, jangan bertanya. Kenapa? Li'alla yatasawwar khilafal haq ma'a tashwishid dihin wa aqallul halat an yaqa'al jawabun naqisan. Supaya jawabannya tidak salah. Karena orang kalau pikirannya lagi kacau, nanti ditanya jawabannya itu enggak nyambung ya. Supaya tidak salah dalam menjawab, atau minimal ya jawabannya itu kurang lengkap. Jadi kalau toh jawab ya asal-asalan jawablah. Jadi maksudnya bab ini cara bertanya yang baik kepada guru itu, jadi caranya yang sopan, yang akhlak, dilihat juga keadaannya guru itu. Dilihat juga keadaannya. Ya, ya insya Allah kita ngerti kan. Kalau orang Jawa itu insya Allah paham kok. Karena di Jawa ini dikenal dengan cara, dengan apa namanya, metode tata krama. Toto kromo. Nah itu ada tata kramanya. Walaupun tidak berlebihannya, enggak melampaui batas. Jadi caranya, kemudian juga redaksi pertanyaan itu juga penting. Karena jawaban seorang guru itu juga tergantung dari redaksi pertanyaannya. Bahkan kita bisa menggiring jawabannya guru dengan redaksi pertanyaan kita. Kita giring untuk jawab sesuai dengan keinginan kita, itu bisa. Jadi redaksinya penting. Nah, kita kalau bertanya ingin mencari yang hak, redaksinya harus redaksi yang benar. Jadi bukan menggiring seorang guru, menggiring seorang mufti untuk menjawab pertanyaan kita sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi redaksinya yang benar, dilihat keadaannya guru, kondisinya guru, caranya dengan akhlak, dengan tata krama. Ya, saya kira jelas, bab ini sudah jelas sekali. Bab ini sudah jelas sekali. Kemudian bab yang nomor ke-50. Adab yang nomor ke-50. Raddu ma tashabaha minan nusus ilal muhkam wajtinabu al mustabahat, yaitu membawa dalil-dalil yang samar kepada dalil-dalil yang jelas dan menjauhi perkara yang masih samar-samar. Lalu di sini dibawakan pembahasan ya, mirip di pembahasan adab nomor 5. Antum ingat enggak adab nomor 5 tentang apa? Masih ingat enggak? Adab nomor 5 itu tentang talabul ilmi ala sahibi sunnah, menuntut ilmu kepada ulama ahli sunnah. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar kemarin ini, dan alhamdulillah sudah ada rekamannya. Alhamdulillah akhina Salman, Abu Ibrahim, mudah-mudahan oleh Allah diberikan barokah, diberikan oleh Allah istiqomah, diberikan oleh Allah ganjaran amal jariah. Beliau rajin dengan teman-teman yang lainnya ya, menyoting, kemudian diupload di Facebook, diupload di internet, di YouTube ya, diupload di YouTube. Alhamdulillah bisa dimanfaatkan, sudah ada beberapa adab, jadi seluruh dunia bisa menyaksikan. Jadi adab yang kelima yang lalu kita berbicara panjang lebar, mirip dengan pembahasan adab yang nomor 50 ini. Yaitu kalau ada dalil-dalil yang mutasyabihat, yang masih samar-samar, harus dibawa kepada dalil yang jelas. Di antaranya saat itu disebutkan firman Allah surat Ali Imran ayat nomor 7. Di situ ada beberapa kesalahan cetak ya. Di situ tertulis ayat 70, yang benar ayat 7. Yaitu walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi maksudnya di sini ayat itu ada dua. Ada ayat yang jelas. Ada ayat yang tampaknya masih samar-samar. Nah, yang benar itu yang masih samar-samar dibawa kepada yang jelas. Namun ada orang yang hatinya itu cenderung untuk menyimpang, cenderung untuk nyeleweng. Orang yang hatinya cenderung menyimpang dan menyeleweng ini paling suka dengan yang samar-samar untuk menguatkan penyelewengannya. Jadi untuk menguatkan penyelewengannya. Karena itu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Tala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadil ayah, tsumma qala." Rasulullah ketika membaca ayat ini, ya Rasulullah memberikan komentar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aita alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu fa ulaa'ika alladziina samallahu fahdharuuhum. Apabila kamu melihat orang yang mengikuti yang samar-samar, maka mereka itulah yang dimaksud oleh Allah, hatinya menyimpang, waspadalah dari orang yang seperti itu. Yang lalu sudah saya berikan contoh. Contohnya apa kalau anda masih ingat? Ingat enggak antum contohnya apa? Contohnya apa? Apa? Ya, ada orang mengatakan akhirat tidak kekal. Atau juga ada yang mengatakan, yang mengajarkan ajaran pluralisme. Agama semuanya sama. Dia bawakan ayat-ayat. Padahal masih banyak ayat yang jelas, yang gamblang, yang menyatakan bahwa semua agama itu salah. Yang benar cuma Islam. Inna dina indallahi al-islam wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Agama semuanya salah, yang benar cuma Islam. Ini akidah, jangan ragu-ragu. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, kita mohon maaf, kafir kita. Kalau kita ragu-ragu apakah benar semua agama itu salah, apakah benar bahwa hanya Islam agama yang benar, kalau kita ragu-ragu kita kafir. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin. Yang benar itu cuma Islam, semuanya salah, semuanya itu batil. Yang benar hanya Islam, harus ikut Islam semuanya. Ini keyakinan. Kemudian juga saya berikan contoh yang lalu itu tentang masalah jilbab. Nah, ini penting. Ada seorang profesor doktor yang ditokohkan, yang punya kitab tafsir, bahkan ada kajian tafsir di televisi. Di televisi dia punya kajian tafsir. Tapi bapak profesor ini mengatakan jilbab tidak wajib. Ini sebenarnya dengan pendapat jilbab tidak wajib ini sudah jatuh, dia sudah jatuh. Dia enggak layak lagi pengajiannya didengarkan. Karena itu bagi siapa saja, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan suara saya, kaum muslimin, jangan mendengarkan pengajiannya bapak profesor itu. Sebelum dia tobat kepada Allah, sebelum dia menarik ucapannya, saya tobat kepada Allah, pendapat saya yang menyatakan jilbab tidak wajib itu adalah pendapat yang salah, ternyata jilbab itu adalah wajib, tidak apa-apa, sudah tobat kepada Allah. Kalau belum tobat, jangan didengarkan pengajiannya, ini bahaya, menyesatkan. Apalagi cara pembawaannya itu enak, orang terbawa, orang-orang yang awam terbawa. Yang jadi masalah itu adalah orang awam. Kata-kata yang indah itu mengandung unsur sihir. Inna minal bayani la sihra. Penjelasan yang indah itu seperti sihir. Jadi orang kayak tersihir. Jadi karena itu saya menyarankan kepada bapak dan ibu semuanya, kaum muslimin yang mendengarkan suara saya, untuk tidak mendengarkan pengajiannya bapak profesor tersebut yang mengatakan jilbab tidak wajib. Ya, karena jilbab itu wajib. Ulama semuanya, semua madhab, tidak ada khilaf ini. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persi, semuanya mengatakan jilbab itu adalah wajib. Ini jilbab tidak wajib. Bahkan dia dengan bangga mengatakan keluarganya dia juga tidak berjilbab. Subhanallah. Jadi tidak layak didengarkan pengajiannya. Jangan terkesima oleh caranya dia menjelaskan yang begitu indah, begitu apa namanya, membuat orang itu terkesima, membuat orang tertarik. Jangan. Bahaya sekali. Karena dia akan memasukkan ajaran-ajaran yang sesat secara halus tanpa kita merasa kita sudah dimasuki ajaran yang sesat. Jadi kalau ada orang yang membawa dalil yang samar-samar, yang jelas ditinggalkan, maka dia adalah orang yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu orang yang fa'ammal ladzina fi qulubihim zaighun, hatinya cenderung untuk menyimpang. Kemudian menjauhi perkara yang masih samar-samar. Di sini dibawakan hadis, ada beberapa redaksi. Saya bawakan redaksi yang sesuai dengan di Arba'in Nawawi saja ya. Yaitu innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, di antara keduanya masih ada yang samar-samar. Kebanyakan orang tidak tahu, bingung. Apakah ini masuk dalam yang haram ataukah ini masuk dalam yang halal? Samar-samar, bingung kebanyakan orang. Bagaimana sikapnya? Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih. Orang yang meninggalkan yang samar-samar itu berarti telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatannya. Jadi kalau ada yang samar-samar, sudah ditinggalkan saja. Pakai saja yang halal, yang jelas. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karena orang yang dia terjerumus dalam yang syubhat, maka dia nanti lama-lama akan masuk kepada yang haram. Karena dia sudah nyerempet. Lalu diberi contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karra'i yar'a haulal hima ya haulal hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuh. Seperti penggembala menggembala kambingnya di dekat, ya, di dekat batas tanamannya orang lain. Maka dikhawatirkan kambing yang dia gembala itu masuk ke tempatnya orang, maka di tempatnya orang balik lagi tanpa dia mengetahui. Artinya jangan nyerempet-nyerempet yang haram, jangan mendekati yang haram. Syubhat berarti mendekati yang haram. Nah, tanpa tahu kita sudah masuk kepada yang haram. Ya. Tiap-tiap raja punya batasan. Demikian pula Allah juga punya batasan yang haram. Jangan mendekati yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa di tubuh itu ada satu sekumpal daging. Kalau daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Kalau daging itu rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Ketahuilah daging itu adalah hati. Jadi hati, kolbu, maksudnya bukan hati organ tubuh ini ya. Karena kalau hati organ tubuh namanya bukan kolbu, namanya adalah kabit. Kabit. Kolbu itu malah jantung. Jadi maksud hati di sini, kolbu di sini adalah itu sebuah daging yang tempatnya itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di dada, ada yang mengatakan di otak. Sebagian mengatakan tempatnya di dada, tapi hatinya tapi nyambung sampai ke otak. Al-qulubul lati fis sudur. Allah mengatakan hati yang ada di dalam dada, jadi di dada tapi nyambung ke otak. Hati ini penting. Masalah hati, ibadah hati. Jadi kalau hatinya baik semuanya baik, kalau hatinya rusak semuanya rusak. Masalah hati ini penting. Kita jangan hanya sibuk dengan amalan badan tanpa kita memperhatikan amalan hati. Ahli surga masuk ke dalam surga bukan karena amalan badannya, tapi karena amalan hatinya yang didukung oleh amalan badannya. Jadi intinya di sini adalah mirip pembahasannya dengan adab yang nomor ke 5. Jadi pokoknya kalau ada yang samar-samar, nah tinggalkan. Pakai saja yang sudah jelas, yang sudah gamblang. Sudah gamblang. Ya, kalau bingung, sudah ikuti aja yang sudah jelas-jelas saja. Yang bingung tinggalkan, enggak usah bingung dalam agama. Samar-samar. Kemudian berikutnya lagi adab yang nomor ke 51. Mujanabatul khusumati wal jidali bil batil. Ya. Menjauhi pertikaian dan berdebat dengan cara yang batil. Jadi jangan bertikai, jangan berdebat dengan cara yang batil. Ini penting. Karena zaman sekarang ini adalah zaman orang suka berdebat. Berdebat bukan hanya masalah agama saja, sampai masalah bola pun berdebat. Kalau ada pertandingan bola kan, sudah selesai pertandingan bolanya, kita itu debat, banyak pengamat. Jadi kita ini pandai jadi pengamat, tapi sepak bolanya kalah terus. Pandai mengamati saja. Memang penonton lebih baik, lebih pintar daripada pemain. Coba suruh main aja para pengamat itu, bisa enggak? Ya, jadi gak usah berdebat, apalagi juga sekarang ini banyak berdebat di Facebook, berdebat di Twitter, berdebat di internet. Gak usah, gak ada faedahnya. Mari kita lihat di sini ya, dalil-dalil. Jauhi berdebat, jauhi bantah-bantahan dengan cara yang batil, kecuali kalau dialog diskusi dengan cara yang benar, yang baik, sudah tampak kebenaran, sami'na wa ta'na, bukan debat kusir. Di sini dibawakan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menyatakan haditsun hasanun sahihun, hadits ini hasanun sahih. An Abi Umamata radhiyallahu taala anhu annahu qala ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Abu Umamah semoga Allah meridainya, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tiadalah suatu kaum tersesat setelah mendapatkan hidayah melainkan karena mereka itu suka berdebat. Sudah mendapat hidayah, sudah alhamdulillah bersyukur, gak usah banyak berdebat, gak usah berbantah-bantahan, gak usah bertikai. Itu menjadikan tersesat, nanti hidayahnya lepas. Setelah Rasulullah SAW membawakan hadis tersebut, beliau membacakan Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat, beliau membacakan ayat ini, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 58. Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Jadi kebanyakan orang yang suka berdebat berbantah itu bukan mencari kebenaran, tapi memang senengannya adalah membantah kebenaran, menolak kebenaran, sehingga mereka suka berbantah-bantahan, berdebat. Bagaimana caranya menolak kebenaran? Udah gak usah dituruti, gak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya nuruti orang kayak gitu. Paling enak kita katakan saja, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Gak usah berdebat, gak usah bantah-bantahan, gak ada faedahnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis, ya, dengan sanad yang hasan, beliau bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana haqqan. Aku menjamin untuk memberikan satu rumah di syurga bagi orang yang meninggalkan berbantah-bantahan walaupun dia benar. Ini jaminannya Nabi. Jadi kalau Nabi yang jamin, jangan ragu, jaminannya Nabi itu pasti benar. Jadi Nabi menjamin kalau kita tinggalkan bantah-bantahan, berdebat, walaupun kita benar, kita tinggalkan kalau ada faedahnya, maka kita dijamin akan mendapatkan rumah di surga, mendapatkan istana di surga. Bantah-bantahan percuma, enggak ada faedahnya. Ya, subhanallah. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna lil khusumati quhman wa inna syaitan yahduruha." Sesungguhnya dalam pertikaian itu mengandung unsur kehinaan, kesia-siaan dan bahaya. Dan sesungguhnya syaitan itu hadir. Jadi kalau ada orang bertikai, ada orang bertikai, ya, itu syaitan itu hadir. Itu hanya menimbulkan kesia-siaan, menimbulkan kehinaan, menimbulkan bahaya. Berarti kayak masalah agama percuma, percuma. Kebenaran itu telah jelas. Al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Kebenaran itu jelas. Seperti matahari di siang bolong. Ini loh dalilnya dari Al-Quran. Ini loh dalilnya dari sunnah. Ini loh pemahamannya salafus soleh. Mau atau tidak mau. Mau monggo, alhamdulillah. Tak mau, ya sudah. Itu aja, selesai. Tak usah berdebat, percuma berdebat, percuma. Apalagi berdebat hanya untuk membantah kebenaran, berdebat hanya untuk menolak kebenaran, tak ada faedahnya. Sudah, tak usah, tak usah berdebat sudah. Mau silakan, tak mau ya sudah. Saya jalan terus, gitu aja. Waqala Ja'far bin Muhammad, berkata Ja'far bin Muhammad rahimahullahu taala, iyyakum wal khusumat fid din fa innaha tushghilul qalba wa yurithun nifaq. Hati-hatilah kamu daripada bertikai dalam masalah agama, karena hal itu akan menyibukkan hati dan bisa menimbulkan kemunafikan. Ya, hati-hati daripada bertikai dalam agama, ribut enggak usah lah, enggak usah ribut-ribut, bisa menyibukkan hati, bisa menimbulkan kemunafikan. Karena sekarang ini contohnya permulaan Ramadan sudah ribut bertikai, apalagi bertikainya dimasukkan di televisi, apalagi malah pemerintah mengatakan kita negara demokrasi, tidak apa-apa beda pendapat, seakan-akan malah dilestarikan pertikaian ini. Ya sudah, kita nggak usah ikut-ikutan bertikai, kita jelaskan aja yang hak ini. Ini sesuai dengan Al-Quran, ini sesuai dengan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Mau monggo, tidak mau ya sudah, kami jalan terus, selesai, nggak usah ribut, ribut bantah-bantahan, nggak ketemu, percuma, nggak ketemu. Ahlul batil, mereka hanya ingin membantah kebenaran supaya orang tidak lagi mengamalkan yang benar, sampai hari kiamat. Jadi as-sirat bainal haq wal batil qa'iman ila yaumil qiyamah, pertikaian antara hak dengan batil ini selalu ada sampai hari kiamat, nggak akan berhenti. Jangan berhenti, gak usah berdebat, percuma, gak ada faedahnya. Wa qala al-Imam Malik rahimahullahu taala, berkata Imam Malik rahimahullahu taala, al-jidalu fid-din yunshi'ul mira, berdebat dalam agama bisa menimbulkan saling berbantah-bantahan. Wa yudhibu binuril ilm minal qalb, nanti akan menghilangkan cahaya ilmu dari hati. Wa yuqassil qalb, menyebabkan hati keras. Wa yurithu dhaghat, bisa menyebabkan saling benci. Kadang-kadang bantah-bantah saling benci, sudah enggak usah saling benci, kita orang Islam, kita ingin hati kita ini saling bersih, qalbun salim. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i semoga Allah merahmatinya, min idlalil ilmi an tunadira kulla man nadaraka wa tuqawila kulla man qawalaka. Termasuk menghinakan ilmu adalah kamu melayani setiap orang yang mengajak berdebat denganmu, dan kamu membantah setiap orang yang mengajak kamu berbantah-bantahan. Dia termasuk menghinakan ilmu itu. Setiap orang ngajak debat kita, kita layani. Setiap orang ngajak kita bantah-bantahan, kita layani. Kita menghinakan ilmu. Terlalu mulia ilmu kalau dibuat bantah-bantahan kayak gitu. Terlalu mulia ilmu ini. Termasuk menghinakan ilmu itu. Kita tidak menghormati ilmu, kita tidak menghargai ilmu. Kewajiban kita hanya menjelaskan. Qala Allah hakadha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha, wa qala sahabatu hakadha. Ya Allah berfirman seperti ini, Rasulullah bersabda begini, para sahabat berkata seperti ini, para ulama menjelaskan begini. Mau? Alhamdulillah. Tidak mau? Sudah selesai. Mau? Enggak usah ribut. Enggak usah ribut. Yang mau diributkan itu apa? Sudah jelas kan? Ini Al-Qur'annya sudah ada, hadisnya sudah ada, penjelasan para ulama sudah ada. Yang mau diributkan apa? Enggak usah ribut. Kalau kita ribut berarti kita menghinakan ilmu. Terlalu mulia ilmu ini. Jadi kita punya sikap, mau silahkan, gak mau kami jalan terus. Kami jalan terus, gak bisa dihentikan. Mati baru kami berhenti. Iya. Wa qala al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Auza'i semoga Allah merahmatinya, balaghani annallaha idza arada biqaumin syarran alzamahum al-jadala wa mana'ahum al-amala. Telah sampai berita kepadaku bahwasanya apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, Allah menjadikan kaum itu suka berbantah-bantahan, suka berdebat, dan menjadikan kaum itu tidak suka beramal. Na'udzubillah. Jadi kalau Allah menghendaki apa? Keburukan suatu kaum, apa yang terjadi? Allah menjadikan mereka suka berdebat, suka bantah-bantahan, tapi enggak beramal. Kerjaannya hanya ribut saja, bantah-bantahan saja, enggak beramal. Ya. Kemudian waqala al-Qasim bin Uthman al-Ju'i rahimahullahu taala, berkata al-Qasim bin Uthman al-Ju'i rahimahullahu taala, "Idza ra'aita ar-rajula yukhasim fa huwa yuhibbur ri'asah." Ah, ini penting ya. Perhatikan baik-baik ini. Apabila kamu melihat seorang yang suka bertikai, maka ketahuilah dia itu ingin jabatan. Jadi orang yang suka bertikai dalam masalah agama, yang suka berdebat, suka bantah-bantahan, berarti dia kepingin apa? Kepingin jabatan ujung-ujungnya. Kepingin jabatan, kepingin kepemimpinan. Sehingga dia harus bantah sana, bantah sini supaya terkenal. Karena ilmu berdebat ini ilmu yang gampang menjadikan orang itu terkenal. Jadi kalau kepingin terkenal itu membuat sensasi. Bagaimana caranya? Ya, bantah sana, bantah sini, bantah ulama-ulama besar, bantah ini. Cepat terkenalnya gitu-gitu. Cepat terkenalnya. Jadi di antara tangga yang dipakai oleh mereka-mereka yang suka dengan ketenaran itu adalah suka berdebat, suka bantah-bantahan, suka bertikai. Apalagi yang dibantah ulama besar, wah dibantah. Seakan-akan dia posisinya sama dengan ulama yang besar, cepat terkenal. Sehingga ada kata-kata yang sangat masyhur ya, khalif tu'raf. Kalau kamu kepingin terkenal, kamu tampil beda, tampil beda, sehingga kamu cepat terkenal. Kalau antum kepingin terkenal seluruh dunia, gampang. Ini para ulama memberikan contoh, cepat. Dalam sekejap antum terkenal seluruh dunia. Caranya bagaimana? Mohon maaf ya, para ulama memberikan contoh, yaitu kamu kencing di sumur zam-zam. Sumurnya zam-zam, kamu kencingi, langsung kamu terkenal seluruh dunia. Masuk nanti, masuk apa, kantor berita Al Jazeera, masuk CNN, masuk koran ini, koran itu. Masya Allah, si fulan mengencingi sungai, apa, sumur zam-zam. Karena apa? Tampil beda. Sumur zam-zam gak dikencingi itu loh, diambil airnya, diminum. Jadi artinya orang yang suka tampil beda, aneh-aneh, nyeleneh, bantah-bantahan, berdebat, bertikai, berarti suka apa dia? Yang dicari apa? Yang dicari adalah ketenaran, kepingin terkenal. Kalau enggak gitu, enggak terkenal-terkenal. Kalau enggak bantah-bantahan, enggak terkenal-terkenal nanti. Kapan terkenalnya? Bantah-bantahan aja cepat terkenal. Kecuali ya, ada berdebat dengan cara yang terbaik. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di surat An-Nahl ayat nomor 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Di sini Allah menyebutkan tiga cara berdakwah. Yang pertama dengan hikmah, menjelaskan kebenaran. Mereka nerima, alhamdulillah selesai. Kalau mereka belum nerima, maka dengan mau'idah hasanah, menjelaskan ini fadilahnya begini, bahayanya begitu, terangkan. Dia mau nerima, alhamdulillah. Kalau tidak, maka al-mujadalah billati ahsan, yaitu berdialog, berdiskusi dengan cara yang terbaik. Menjelaskan ini loh dalilnya dari Al-Qur'an, ini loh dari hadis, ini loh penjelasannya para ulama, ini loh pemahamannya para ulama, jelaskan ya. Dia tanya lagi, jelaskan. Dia tanya, jelaskan. Sampai sudah jelas kebenaran, ikuti. Kalau sudah jelas, yang benar sudah jelas, jelas, gamblang, gamblang. Enggak mau ikut juga, bantah-bantah juga. Percuma. Melayani orang kayak gini, percuma, capek, payah. Hanya akan menyebabkan hati ini kotor, menyebabkan kita sumpek. Ya, sudah, percuma. Enggak usah. Ya, orang-orang kayak gini itu, paling enak solusinya adalah, assalamualaikum. Ya gitu aja. Yes. Artinya kita tinggalkan ya, ma'assalamah. Ya, selamat tinggal. Jadi di antara adab menuntut ilmu itu adalah menjauhi pertikaian, berpantah-pantahan, berdebat dengan cara yang batil, enggak ada faedahnya, apalagi berdebat di Facebook, apalagi berdebat di dunia maya, enggak usah. Bagaimana kalau mereka yang ngajak kita? Ya, kita diajak bodoh, jangan mau bodoh. Biarkan dia yang bodoh, kita gak usah bodoh seperti mereka. Sama dengan orang puasa kan. Kalau ada orang ngajak kita berdebat, apa kita bilang? Ini shaim, aku puasa. Jadi ini bukan hanya bulan puasa saja, ini latihan. Di luar puasa pun juga gitu. Orang ngajak kita berbuat bodoh, kita jawab, enggak, saya orang Islam, saya orang beriman, saya gak mau berbuat seperti itu ya. Kalau kamu mau, ini loh benar, ini loh dalilnya, ini loh kitabnya ada, ini loh ulamanya. Mau, enggak mau, enggak usah ribut, enggak usah dilayani, percuma, enggak ada faedahnya, capek, payah, waktu kita habis, tenaga kita habis, semuanya habis. Ya. Yang benar tetap benar, ya. Yang salah tetap salah, dan kita mohon kepada Allah, diberi petunjuk kepada yang benar. Jadi kita diam itu bukan karena bodoh. Kita diam, bukan gak bisa jawab. Kita bisa jawab. Satu kata dari kamu, saya bisa jawab 10 kata. Satu kitab, kita bisa jawab 10 kitab. Tapi kita percuma, gak, kapan selesainya? Nanti ini bilang gini, kita bantah gini. Dibantah lagi begitu, kita bantah lagi gini. Sampai kapan terus? Ya. Apalagi memang orangnya suka dengan bicara, suka bicara. Repot orang suka bicara ini. Memang kerjanya adalah bicara, ya, gak ada selesainya. Karena itu Al-Hasan rahimahullahu ta'ala ketika mendengar ada satu kaum yang berbantah-bantahan, berdebat, apa kata beliau? Ha'ulai mallu al-ibadah wa khuffa alihimul qawul wa qalla war'uhum fatakallamu. Mereka itu ya, bosan beribadah, sehingga ringan bagi mereka berbicara, sedikit warok mereka sehingga mereka banyak berbicara. Jadi bosan ibadah, sudah capek ibadah, jadi sehingga paling enak adalah berdebat saja, bantah-bantahan saja. Sampai ada sebagian yang iktikaf di Masjidil Haram di Mekah, iktikaf di Madinah, karena capek. Iktikaf itu kan capek, payah, karena capek akhirnya waktunya dihabiskan untuk cari teman berdebat, bantah-bantahan. Tidak ada faedahnya. Nah, kebenaran itu jelas. Apa kata para ulama? Al-haqqu ablaj wal-batilu laj-laj. Kebenaran itu jelas, gamblang. Kebatilan itu samar-samar. Ya, sudah, ya, yang jelas saja. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu di sini ada bab. Saya kira kalau dibahas ini butuh waktu agak panjang ya. Bab yang nomor ke-52. Berarti alhamdulillah kita sudah berada di separuh kitab ini ya. Dari separuh kitab. Ya, mudah-mudahan insyaallah di akhir Ramadan nanti kita bisa menghatamkannya. Dan ini masih ada sisa pertanyaan yang kemarin, saya selesaikan dulu. Jadi sekarang mohon jangan kirim pertanyaan dulu. Saya akan jawab pertanyaan yang sudah masuk di sini. Ya, saya selesaikan dulu ini karena masih ada hubungannya dengan materi-materi yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian juga tadi Pak Iwan mengatakan barangkali dari pendengar yang ada di Salatiga mau tanya juga boleh, tidak apa-apa. Ya, mungkin lewat SMS-nya radio nanti dikirim ke saya, kita juga akan jawab. Ya. Ini pertanyaannya yang kemarin. Ustaz, kalau kedinginan terus pilek, minum obat Demokolin dan obat tetes hidung Otrivin, boleh apa tidak maksudnya ya? Kalau obat tetes hidung enggak boleh. Karena obat tetes hidung itu masuk ke dalam perut, enggak boleh. Enggak boleh ya. Kalau obat tetes mata, obat tetes telinga, ini ada perbedaan pendapat. Jadi pendapat yang kami yakini, yang rajih adalah boleh. Karena apa? Bukan makan, bukan minum, tidak sama dengan makan, tidak sama dengan minum. Walaupun seandainya obat tetes mata itu ada rasa sampai di tenggorokan, ada rasa, enggak batal itu. Itu bukan makan, bukan enggak masuk ke dalam perut. Tapi kalau obat tetes hidung, nah itu masuk ke dalam perut itu. Enggak boleh kalau obat tetes hidung puasa, enggak boleh. Yang boleh itu handspray. Handspray bagi orang yang sesak, ya, orang yang sesak napas, kena penyakit asma, lalu disemprotkan di mulutnya itu kan, nah, itu gak apa-apa. Karena itu bukan makan, bukan minum, tidak sama dengan makan, tidak sama dengan minum, tidak masuk ke dalam perut. Itu hanya untuk membuka saluran napas, sehingga bernapas menjadi lega, napasnya terbuka. Jadi kalau obat tetes hidung, gak boleh ya. Nah, sekarang ini musim pilek ini. Sekarang musim dingin, musim pilek, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sehat walafiat, Allahumma amin. Ini pertanyaan berhubungan dengan kemarin. Bagaimana kalau diamplopi sedikit mau datang dipanggil lagi, tapi kalau amplopnya sedikit tidak mau datang karena amplopnya tipis, bagaimana hukumnya? Ini kemarin ya, kemarin kan ada pembahasan masalah hak cipta suatu karya tulis, kemudian tentang imam, tentang khotib, muadzin diberi gaji, bagaimana hukumnya mendapat gaji. Jawabannya kemarin boleh, dengan catatan tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah berdakwah kepada Allah. Itu hanya sebagai penunjang saja untuk kehidupannya dia dan keluarganya. Dan juga dengan catatan pula tidak memasang tarif. Enggak masang tarif. Jadi kita ini bukan artis, bukan selebritis. Jadi gak pasang tarif. Jadi kalau dapat amplop dilihat, berapa ini? Wah, keliri abu-abu. Abu-abu berarti piro? Rongewu. Kata komane. Ya jangan. Jangan. Kalau dikasih amplop yang seperti itu, abu-abu 2000. Nah, berarti mereka memang gak mampu. Kalau bisa malah dibantu. Apakah perlu dibantu? Apakah perlu kami yang bantu? Begitu. Jadi bukan masang tarif. Masang tarif ya, sekali undang berapa? 10 juta. Waduh, masya Allah, selebritis ini. Jadi masang takrif tidak boleh yang wajar-wajar saja lah, yang wajar-wajar saja. Bahkan dakwah ini kalau kita sudah mampu, kalau bisa enggak usah terima amplop. Kalaupun terima amplop ya enggak apa-apa. Kalau butuh dimanfaatkan. Kalau kita sudah merasa mampu diberikan kepada orang lain. Tapi kalau seperti ini ya, dilihat dulu amplopnya, amplopnya tebal, datang lagi. Amplopnya tipis enggak mau, datang lagi. Ya jangan. Enggak boleh, itu jelas enggak boleh itu. Ya. Le amplopnya putih berarti tipis. Le amplopnya coklat berarti kandel. Ya. Wah, itu perhitungan ya. Dakwah bukan seperti itu. Dakwah ini adalah kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita bisa memandang wajah Allah di surga. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Mengapa Ustaz selalu menyebut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Apakah tidak cukup dengan sallallahu alaihi wasallam saja? Bagaimana dengan orang yang lebih panjang lagi, yakni menyebut sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Mengapa Ustaz lebih cenderung memilih yang pertama? Ya. Jadi saya kalau menyebut nama Nabi ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena di hadisnya begitu. Hadisnya itu kan mengajarkan kalau sholawat itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau sallallahu alaihi wasallam saja itu kurang lengkap, kurang lengkap. Harus ada wa ala alihi. Jadi sholawat kepada Nabi dan kepada keluarganya Nabi. Siapa keluarga Nabi? Di antara makna keluarga Nabi itu adalah semua orang Islam, ya. Kullu taqiyyin fahuwa alu Muhammad. Semua orang bertakwa dia adalah keluarganya Nabi Muhammad. Jadi keluarganya Nabi itu secara umum ya, orang beriman keluarganya Nabi semuanya. Sebaliknya kalau ada orang yang ada hubungan nasab dengan Nabi tapi enggak beriman, berarti bukan keluarganya Nabi. Contohnya siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika anaknya yang disebutkan ada versi menyebut namanya Kanaan, ketika diajak naik perahu enggak mau. Nabi Nuh berdoa, "Rabbi inna bani min ahli, ya Allah, anakku adalah keluargaku, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah." Apa kata Allah? "Innahu laisa min ahlik." Dia bukan keluargamu. Bukan keluargamu dia, karena dia tidak soleh. Jadi yang benar itu adalah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu ada yang nambahin lagi, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ditambahin lagi dengan sahabatnya Nabi. Ya ini boleh-boleh saja. Biasanya para ulama itu tujuannya adalah untuk membantah orang Syiah Rafidhah yang tidak mau dengan sahabat Nabi. Boleh-boleh saja. Tapi kalau saya lebih senang dengan yang ada di dalam hadisnya Nabi, yaitu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi salawat kepada Nabi dan salawat kepada keluarganya Nabi. Salawat ini penting ya. Kalau kita ingin hidup bahagia, sukses dunia akhirat, maka kita yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan salawat yang terbaik adalah salawat yang kita baca di dalam salat kita. Minimal kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Ustaz, apakah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kemiskinan, wafatkanlah aku dalam kemiskinan dan kumpulkanlah aku bersama orang miskin di akhirat," sahihkah hadis tersebut di atas? Karena saya mendengarnya ketika khutbah tarawih. Hadis tersebut sahih. Sahih. Tapi maknanya bukan miskin seperti itu. Hadisnya itu berbunyi, "Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin." Ya Allah, hidupkan hamba dalam keadaan miskin, wafatkan hamba dalam keadaan miskin, dan kumpulkan hamba dalam kelompoknya orang-orang miskin. Sahih hadisnya. Tapi maknanya bukan miskin harta. Maknanya miskin di sini adalah tawadu, rendah hati. Karena tawadu itu adalah sifatnya orang yang miskin. Jadi maksudnya itu, ya Allah hidupkan hamba dalam keadaan rendah hati, enggak sombong. Wafatkan hamba dalam keadaan rendah hati, enggak sombong. Kumpulkan hamba dalam kelompoknya orang yang rendah hati, enggak sombong. Jadi bukan berarti Rasulullah minta hidup miskin tuh ya, tidak. Bahkan Rasulullah berlindung kepada Allah tiap pagi dan sore, jangan sampai menjadi orang yang fakir. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Itu doanya Nabi pagi, dzikir pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Ya, kekafiran dan kefakiran. Kafir dan fakir. Kafir dengan fakir ini dekat. Kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran menyebabkan orang itu kafir. Ini hadisnya dhaif tapi maknanya benar. Maknanya benar. Karena kebanyakan orang itu gara-gara fakir, gara-gara miskin, akidahnya dijual dengan Indomie. Jadi akidahnya dijual dengan Indomie. Kalau dulu Indomie, kalau sekarang enggak tahu apa. Tapi ini mohon maaf ya, ini bukan kita menghina Indomie loh ya. Kita ganti aja dengan mie biasa aja. Tanpa Indo. Ya. Jadi maksudnya itu, jadi mereka menggadaikan imannya dengan makanan, gara-gara lapar. Sampai-sampai Sayyidina Ali bilang apa? Sayyidina Ali bilang, "Laukanal faqru rajulan laqataltu." Kalau kefakiran itu berbentuk satu orang, aku akan bunuh dia. Sehingga kefakiran itu mati. Sehingga enggak ada lagi kefakiran, enggak ada orang yang fakir. Jadi hadisnya betul, sahih, cuman maknanya jangan sampai salah. Jadi kita mengikuti pemahamannya para ulama. Ini ada pertanyaan di HP saya. Ini kemungkinan dari pendengar juga. Tapi di Purwodadi. Purwodadi itu Jawa Tengah apa Jawa Barat? Apa? Tapi di luar materi kita, tapi enggak saya jawab ya. Di luar materi pembahasan kita enggak saya jawab. Jadi kita hanya menjawab yang sesuai dengan materi saja. Ustaz, di antara para adab penuntut ilmu adalah mengambil langsung dari para ulama, sedangkan wanita juga tidak ingin kalah dengan laki-laki dalam menuntut ilmu. Sedang wanita keluar tanpa mahram itu haram. Apakah wanita juga harus keluar rumah tanpa mahram untuk menuntut ilmu kepada para ulama di luar sana? Dan bagaimana pula hukum wanita menuntut ilmu keluar rumah tanpa mahram? Mengenai wanita safar tanpa mahram, itu ada dua pendapat. Ya, dalilnya banyak, ya, masing-masing punya dalil, masing-masing punya hujah. Kesimpulannya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, mutlak tidak boleh, harus dengan mahram. Pendapat yang kedua mengatakan kalau aman ya, boleh tanpa mahram. Namun sekarang ini, kalau sekarang ini aman atau tidak? Kalau sekarang enggak aman ya, kayaknya enggak aman. Perempuan pergi sendiri itu enggak aman, kecuali kalau dengan rombongan yang terjaga keamanannya. Kalau dengan rombongan ya insyaallah masih aman. Kalau saya sendiri cenderung kepada pendapat yang mengatakan kalau aman enggak apa-apa. Kalau aman enggak apa-apa. Ini juga pendapatnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berpendapat, beliau mengatakan wa tahujju kullu imra'atin aminatin ma'adami mahram wa hadha mutawajjih likulli safari ta'ah. Itu redaksinya Ibnu Taimiyah. Jadi boleh seorang perempuan itu pergi haji tanpa mahram dengan catatan aman, dan hal ini berlaku untuk semua safar ketaatan. Ini juga pendapatnya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, ya. Kalau aman boleh. Kemudian yang berpendapat enggak boleh biasanya itu diantarkan. Jadi misalnya ya dari luar kota mau belajar ke kota Malang, itu ketika berangkat diantarkan oleh mahramnya. Ketika sampai di Malang, mahramnya pulang. Sementara perempuan ini kumpul dengan teman-temannya yang aman, kos-kosan atau yang lainnya aman. Nanti ketika pulang dijemput lagi oleh mahramnya, seperti itu. Jadi itu pendapat para ulama ya. Karena wanita juga harus pinter. Yang pinter bukan hanya orang laki, perempuan juga harus pinter. harus pandai perempuan. Perempuan salafus saleh dulu juga pintar-pintar, Ibunda Aisyah, istri Nabi juga cerdas, pintar. Hafsah Ibnu Sirin, ya, pintar. So, Hafsah Ibnu Sirin ini saudaranya Hafsah bintu Sirin, Hafsah bintu Sirin, saudaranya Ibnu Sirin juga pintar, cerdas. Rabi'ah Ladawiyah, perempuan juga cerdas. Para ulama-ulama salafus saleh menuntut ilmu kepada para wanita ini. Ustaz, apa perbedaan antara sportif dengan tidak punya prinsip? Karena jika kita banyak mengambil pendapat yang berbeda-beda, dikatakan tidak punya prinsip, jazakumullah khair. Ya. Dikatakan tidak punya prinsip itu tidak apa-apa. Yang penting kita punya prinsip. Orang menuduh kita tidak punya prinsip itu tidak masalah. Itu kan tuduhannya orang saja. Yang penting kita punya prinsip. Prinsipnya apa? Prinsip kita adalah sportif. Sportif itu adalah yang benar mana kita ambil. Misalnya kita kalau kita bicara madhab, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya, ada empat madhab. Kan gak mungkin Hanafi benar semuanya gak ada salahnya, Maliki benar semuanya gak ada salahnya, Syafi'i benar semua gak ada salahnya, Maliki benar semua gak ada salahnya. Gak mungkin benar semuanya, gak mungkin salah semuanya, gak mungkin. Mesti ada benarnya, ada salahnya, ada kalahnya madhab Syafi'i dalam hal ini benar, kita ambil. Ada kalanya madhab Syafi'i dalam hal ini menyalahi hadis yang sesuai dengan hadis, malah madhab Hambali, kita ambil madhab Hambali, enggak apa-apa. Kita dituduh plin-plan, enggak apa-apa. Orang yang nuduh itu orang, bukan Allah kok. Vonis dari orang itu enggak masalah. Yang penting yang menuduh kita enggak punya prinsip bukan Allah. Yang menuduh kita enggak punya prinsip adalah manusia. Jadi vonisnya orang itu enggak apa-apa. Yang penting kita punya prinsip kita adalah sportif, yang benar yang mana saya ambil. Kalau kita mau bicara kelompok dalam Islam sekarang, mau bicara NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, iya. Enggak mungkin semuanya itu benar 100%, enggak mungkin semuanya itu salah 100%. Yang benar yang mana kita ambil sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah kita ambil. Yang salah menyimpang dari Qur'an dari sunnah kita tinggalkan. Enak, sportif itu namanya. Kita dituduh gak punya prinsip, gak apa-apa. Karena kalau kita nuruti orang, gak bisa apa-apa kita. Penting kemarin ceritanya apa kemarin? Bapak anak dengan keledai. Apapun yang dia lakukan, salah. Jadi dituduh orang itu gak apa-apa. Mau dituduh orang gak punya prinsip, dituduh orang pelin-pelan, dituduh orang bijaksana, bijaksini, dituduh orang al-pramuki, ya macam-macam, gak apa-apa. Oh, yang nuduh itu orang, gak masalah. Ya. Ah, silahkan Anda capek dengan mulut Anda, nah, kami jalan terus. Anda capek. Kalau kasarnya itu, bahasa kasarnya, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi gitu aja. Jadi jangan takut ya, jangan takut dengan vonisnya orang, tuduhannya orang dan yang lainnya. Ya. Hanya itu yang sesuai dengan materi. Dan kita tinggal sedikit waktunya, tinggal 3 menit, saya kira sudah cukup ya. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehat wal afiat, selamat sejahtera, menjadikan kita istiqomah, umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.